Perjuangan merebut kemerdekaan itu tidaklah mudah. Butuh keberanian. Merdeka! Sadarlah, sadarlah, wahai Karena itu, hei seluruh bangsa Indonesia, tetap tegakkanlah kepalamu. Jangan mundur. Berhenti. Tetap derapkanlah kakimu di muka bumi. Ada Belanda.